Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wa taba'atharahu ila yawmiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarokah ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca ayat yang pertama dari surat Al-Hujurat. Ya, enggak selesai, kena lampu mati. Nah, mudah-mudahan ini enggak mati lagi. Baik. Pada ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Dan sering kita sampaikan, kita ulang-ulang sebuah ayat jika dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka memberikan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama adalah menunjukkan kepada kita pentingnya ayat itu untuk kita perhatikan, untuk kita renungkan bersama. Sebagaimana kata sahabat Ibnu Mas'ud, idza sami'ta Allaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'arriha sam'ak. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jika kamu mendengar Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah telingamu baik-baik. Yakni perhatikan, ya, perhatikan dengan seksama, karena ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman itu adalah ayat yang penting, baik berisi perintah ataupun larangan. Kalau itu sebuah perintah, maka merupakan konsekuensi keimanan adalah melaksanakannya. Dan jika itu berisi sebuah larangan, maka merupakan konsekuensi keimanan adalah meninggalkannya. Ya, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, maka ini menunjukkan konsekuensi keimanan. Ya, menunjukkan konsekuensi keimanan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar beriman, maka laksanakanlah, ya, perintahku dalam ayat ini. Tinggalkanlah laranganku dalam ayat yang mulia ini. Ya. Itu jadi merupakan konsekuensi keimanan. Kenapa dipanggil wahai orang-orang yang beriman? Karena iman adalah, ya, motor penggerak. Ya, motor penggerak. Dialah yang memotivasi seorang hamba melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yakni kenapa sebagian orang, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan keimanan, ya, memanggilnya untuk sholat misalkan, sebagian ada yang melaksanakan dan sebagian yang tidak, sesuai dengan kadar keimanannya. Bagi orang-orang yang beriman, maka dia akan melaksanakan perintah untuk sholat. Dan bagi orang-orang yang lemah imannya, maka dia akan melalaikannya. Oleh karenanya, ya, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah, ya, sholat isya dan sholat subuh, karena lemahnya iman mereka, ya, tipisnya iman mereka. berbeda dengan orang-orang yang beriman, ya, maka iman mereka mendorong mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ini memberikan faedah penting bagi kita agar kita senantiasa, ya, merawat keimanan kita, agar kita memperhatikan, ya, mengevaluasi keimanan kita. Karena sebagaimana kita tahu bersama, dan itu merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, kembang kempes, pasang surut. Maka kewajiban bagi kita untuk selalu mengontrol, ya, berupaya bagaimana meningkatkan keimanan kita dan menghindari segala hal yang dapat menggerogoti keimanan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la yahlaqu kama yahlaqu ats-tsaub, fajaddidul imana fi qulubikum." Sesungguhnya iman itu luntur sebagaimana baju juga luntur. Maka perbaharuilah keimanan-keimanan kalian. Ya, kalau kita punya HP, baterainya habis, langsung di cas. Begitu pula kalau keimanan kita, ya, melemah, maka hendaknya bagi kita untuk segera meningkatkannya, mengisinya dengan ilmu yang bermanfaat, dengan semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman adalah sumber kebahagiaan, ya, pondasi kebahagiaan, kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada, ya, kitab-kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Ya, baik. Ya. Yang diajak bicara di sini, yang diperintahkan oleh Allah di sini, laki-laki maupun perempuan, masuk dalam ayat yang mulia ini. Wahai orang-orang yang beriman, siapapun yang merasa dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, apa maksudnya kita dilarang mendahului Allah dan Rasulnya? Kata sahabat Ibnu Abbas, la taqulu hilafal kitabi was sunnah. Yakni janganlah kalian mengatakan, ya, sesuatu yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Jadi jangan tergesa-gesa melontarkan suatu ucapan atau perbuatan atau suatu pendapat sebelum, ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memutuskan. Ini yang dimaksud dengan ayat yang mulia ini. Artinya seorang mukmin hendaknya mengikuti, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mengikuti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan memberikan keputusan-keputusan, jangan memberikan ucapan atau perbuatan, ya, hukum yang bertentangan, yang melawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berarti mendahului Allah dan Rasulnya. Karena itu berarti kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ibadah, misalkan ibadah puasa saja, kita dilarang mendahului sebelum waktunya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yawmin aw yawmain. Jangan kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari. Karena itu mendahului, ya, dari garis yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Enggak boleh. Itu dalam masalah puasa. Begitu juga dalam masalah-masalah yang lainnya. Jangan kita memberikan hukum, jangan memberikan keputusan, jangan memberikan sikap kecuali apabila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat yang mulia ini, ayyul ihwah, merupakan peringatan bagi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. dari orang-orang kafir, dari kaum munafik, dari ahlul bidah, di mana mereka mendahului Allah dan Rasulnya sesuai dengan kadar penyimpangannya, ya, maka ini tidak diperkenankan, ya. Tidak boleh bagi kita mendahulukan hawa nafsu kita, mendahulukan, ya, akal ideologi kita daripada Allah dan Rasulnya. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat, ikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan demikian segala perselisihan, segala perbedaan, ya, akan terselesaikan. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59, ya. Ya ayyuhalladzina aman atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Ini berarti ayat yang penting juga ini. Karena didahului dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri itu mencakup dua, mencakup ulama dan umara. Oleh karenanya, kewajiban bagi kita adalah menghormati, memuliakan para ulama dan memuliakan juga para umara, para pemimpin. Ya, termasuk dia presiden, menterinya dan jajaran-jajarannya. Kewajiban bagi kita menghormati mereka. Ya, selama itu bukan dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk taat. Ya. Karena itu akan membawa kepada keselamatan, keamanan, kebahagiaan. Ya, adapun apabila kita tidak taat kepada para pemimpin, ya, memberontak kepada para pemimpin, mendemo para pemimpin seperti sekarang banyak demo di mana-mana, semua ini adalah bertentangan dengan Islam. Bukan ajaran Al-Qur'an, bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru menimbulkan kerusakan-kerusakan. Sudah banyak demonstrasi-demonstrasi dilaksanakan di berbagai negara, bahkan di negeri kita. Apa hasilnya? Tidak ada hasilnya kecuali kerusakan. Ya, tidak menghasilkan faedah sedikit pun. Yang ada hanyalah kerusakan. Ya, hilangnya nyawa, rusaknya bangunan-bangunan. Ya. Justru malah menimbulkan permasalahan-permasalahan. Padahal nyawa satu saja dalam agama Islam sangat berharga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lazawadud dunya wa ma fiha ahwanu 'indallah min qatlil muslimi bighairi haq." Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk kembali kepada Islam, kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan solusi dengan cara-cara demonstrasi. Ini adalah impor dari Barat. Ini adalah teori-teori orang-orang kafir yang diadopsi oleh sebagian umat Islam. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahkan yang pertama kali melakukan demonstrasi adalah orang-orang Khawarij yang memberontak kepada sahabat Utsman. Demikian juga sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini bukan ajaran Nabi, bukan ajaran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, justru malah menimbulkan kerusakan-kerusakan, mafsadat-mafsadat yang banyak sekali. Ingat, kewajiban bagi kita adalah menjaga keamanan, menjaga kedamaian, menjaga, ya, kenyamanan. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Dan ibadah tidak mungkin terwujudkan, ya, kecuali dengan keamanan dan kenyamanan. Bagaimana kita bisa beribadah dengan tenang kalau kita hidup dalam dihantui oleh kepanikan, ketakutan, ya, huru-hara. Dan sekarang kita hidup di zaman fitnah. Hari-hari ini hari-hari yang penuh dengan fitnah, huru-hara, banyak terjadi ya kekacauan-kekacauan, ya pertikaian-pertikaian, bahkan pembunuhan, ya bentrokan. Kewajiban bagi kita menyibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban bagi kita untuk tidak ikut-ikutan dalam aksi-aksi yang tidak ada faedahnya tersebut. Rasulullah SAW bersabda, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di saat-saat fitnah, di saat-saat kekacauan itu ya pahalanya seperti hijrah kepadaku. Ya, ini kita sampaikan karena sekarang banyak ya aksi-aksi demonstrasi di berbagai tempat yang tidak menghasilkan kecuali keburukan dan keburukan. Oleh karenanya para ulama sunnah menasehatkan kepada kita semuanya agar meninggalkan ya aksi-aksi di jalan, aksi-aksi demonstrasi, ya hendaknya bagi kita musyawarah dengan cara yang baik, ya saling memberikan masukan, nasihat dengan cara yang baik, bukan dengan cara-cara ya demonstrasi yang itu berujung kepada anarkis, berujung kepada kerusakan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih pendapat dalam suatu masalah apapun, farudduhu ila Allahi war rasul, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul, karena ini yang bisa menyatukan. Manakala umat Islam kembali kepada Quran dan kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak mengatakan kembalikan kepada pendapat kalian, kembalikan kepada akal kalian, kembalikan kepada ya keputusan terbanyak di antara kalian, tapi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, karena itu yang menyelesaikan persengketaan. Ya, seperti sekarang ini kan ya demo-demo itu kan rata-rata apa? Karena enggak setuju dengan keputusan. Begitulah kalau suatu hukum ya buatan manusia. Ya, buatan manusia. Orang enggak ada yang bisa apa? Legowo nerima semuanya. Enggak ada. Bikin keputusan ini, yang ini apa? Ya, gugat. Bikin keputusan ini, yang ini enggak terima. Begitu manusia. Ya, tapi kalau kita semuanya mengembalikan hukum ini kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya akan menerima. Siapa yang mau menentang Allah dan Rasulnya? Kalau dia muslim, muslim itu artinya tunduk, patuh. Ya, maka dia akan nurut kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau sama-sama manusia, ya semua orang merasa dia lebih hebat daripada orang lain. Ya, semua orang merasa bahwasanya pendapatnya lebih baik daripada orang lain. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengembalikan semua perselisihan, semua perbedaan kepada Quran dan hadis. Jangan mendahului, jangan menyelisihi Allah dan Rasulnya. Dan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia itu sebenarnya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, enggak ada masalah. Ya, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka tidak masalah. Ini yang harus kita pahami. Ya, hukum-hukum, peraturan-peraturan, ya, kemudian persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh negara, yang dibuat oleh instansi atau perusahaan misalkan, atau sekolah atau sejenisnya, selama tidak bertentangan dengan Islam, selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka hukum asalnya adalah boleh. Jadi enggak mesti peraturan itu harus ada dalilnya, Quran atau hadis. Misalkan peraturan lalu lintas, enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam hadis. Karena dulu belum ada mobil. Ya kan? Tapi apakah itu bertentangan? Tidak. Justru itu untuk menjaga ketertiban, menjaga keamanan, menjaga supaya tidak terjadi tabrakan. Dan termasuk maqasidus syariah, tujuan pokok syariat, menjaga nyawa. Ya, peraturan pemerintah misalkan ya, kalau nikah harus dicatat di KUA. Enggak boleh nikah siri, apalagi sir-siran. ya. Nah, maka ini peraturan dulu zaman Nabi enggak ada. Dulu zaman Nabi enggak ada. Zaman Nabi pokoknya ada wali, ya, kemudian saksi, mahar, ya udah nikah sah. Enggak ada pencatatan. Sekarang diatur sama negara harus dicatat. Harus dicatat. Pencatatan ini ya tidak bertentangan dengan syariat. Enggak ada masalah. Para ulama mengatakan justru wajib ditaati seperti ini. Ya, wajib ditaati. Jadi patokannya adalah selama tidak bertentangan dengan syariat. Bukan harus ada dalam Quran dan hadis. Enggak. Tapi selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka selama undang-undang tersebut, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka ya hukum asalnya adalah wajib untuk ditaati. Tapi kalau bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka la ta'ata li mahlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban bagi kita untuk saling memberikan apa? Nasihat, masukan, kalau itu memang bertentangan dengan cara-cara yang baik. Ya, bukan dengan demo, tapi dengan cara-cara yang baik. Kita surati, kita datangi, ya. Sebagaimana kata Nabi, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubtilahu ala niyatan." Barang siapa yang ingin menasihati para pemimpin, jangan menasihatinya dengan terang-terangan di muka umum. Ya, kadang sebagian orang memprovokasi di mimbar-mimbar, ya, atas nama nasihat katanya. Nasihat macam apa kalau disampaikan di mimbar umum? Nasihati siapa? Orang yang dinasihati juga enggak ada. Ya, itu namanya provokasi. Ya, provokasi. Ya, dan sekarang ada undang-undang misalkan ya, yang Anda baca gitu, misalkan undang-undang peraturan ya larangan mencela presiden misalkan. Itu benar. Ya, itu benar. Sebagian orang memprovokasi bahwasanya ini adalah peraturan yang bertentangan. Tidak ada yang bertentangan. Karena pemimpin itu jika tidak dihormati, maka itu adalah pintu kerusakan. Ya, Islam sangat menekankan kepada kita untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin. Mungkin kita bisa saja berbeda dalam pilihan kemarin, tapi kalau sudah terputuskan siapa yang memimpin, ya, maka kewajiban bagi kita adalah mendengar dan taat selama bukan dalam hal yang maksiat. Kita wajib untuk berusaha bagaimana menjaga keamanan, menjaga ketertiban. Kita bantu pemerintah dengan doa-doa kita, dengan apa yang kita bisa, dengan sabar, ya, dengan sabar atas kekurangan-kekurangan mereka, ya, karena tidak ada yang sempurna. Sebagaimana kita juga tidak sempurna, ya. Ini kewajiban kita, ya, bukan kemudian memperburuk suasana. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena takwa itu artinya wiqayah, membuat perlindungan, melindungi diri kita dari siksa neraka. Dari siksa neraka. Nah, bagaimana caranya kita melindungi diri kita dengan dari neraka? Yaitu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bukan hanya kepada Allah saja, tapi kepada Rasul juga. Karena kalau kita enggak taat kepada Rasul, sama saja enggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita taat kepada Rasul, maka sebenarnya kita juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Surat An-Nisa ayat 80. Siapa yang taat kepada Rasul, ya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka kewajiban bagi kita untuk bertakwa. Dan takwa tadi yaitu melindungi diri kita dari adab Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya serta menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Talq Ibnu Habib pernah mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Takwa adalah kamu melaksanakan perintah Allah ya berdasarkan cahaya dari Allah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan ya pahala dari Allah SWT. Yakni kita melaksanakan perintah-perintah Allah SWT atas dasar ikhlas dan ittiba sesuai dengan tuntunan Rasulullah, karena dua ini yaitu ikhlas dan ittiba merupakan syarat diterimanya amal. Kalau pengin amal ibadah kita diterima, sarannya ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan wa antajtaminiba ma'siyatallah, kau tinggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah. Ya. Berdasarkan cahaya dari Allah SWT, bimbingan Rasulullah SAW, takhafu iqaballah, kau takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi takwa yang paling bagus, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah SWT dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan takwa ma'asyiral muslimin, keutamaannya banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ya, banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Syekh Ibnu Taimin punya buku Fawaidut Taqwa fil Qur'an. Faedah-faedah takwa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam Qur'an saja ya bisa beliau kumpulkan faedah takwa itu 50-an. Ya, 50-an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa takwa merupakan kunci keberkahan suatu negeri. Kalau pengen negeri kita diberkahi oleh Allah SWT, kuncinya adalah dengan bertakwa kepadanya. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, ya beriman dan bertakwa, maka kami akan membukakan untuk mereka keberkahan. Keberkahan itu artinya kebaikan yang banyak, yang melimpah dan terus menerus, kontinu. Ya. Kemudian, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqul lafatahna, kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit, ya, dengan turunnya hujan. Hujan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba ya, kayak beberapa daerah ya yang kena asap ya, nah pembakaran hutan dan sebagainya, sangat merindukan apa? Hujan. Orang nyemprotin dikit-dikit satu persatu ya lama, tapi sekali hujan masya Allah nikmat menyelesaikan permasalahan. Ya, nah kan, makanya jangan lupa juga kita doakan ya, terutama untuk saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah dengan kabut asap ya, di daerah Riau, daerah Palembang, Kalimantan ya, sana banyak yang tersiksa ya, sesak nafas karena ya kabut asap tersebut. Nah, ini penyelesaiannya adalah dengan minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa nurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada syariat salat istisqa, salat minta hujan. Ya, salat minta hujan. Baik. Di antara manfaat dari atau faedah hikmah dari takwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Apapun masalah yang menimpa kita, baik itu perekonomian, baik itu rumah tangga, baik itu usaha, ya, maka cara penyelesaiannya adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah. Termasuk sekarang ini permasalahan-permasalahan yang menimpa negeri kita. Kalau kita ingin selesaikan permasalahan di negeri kita ini, caranya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang menyelesaikan. Sebagaimana Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, ya, banyak kekacauan-kekacauan karena dosa-dosa manusia. Dosa, dosa penyebabnya, maksiat penyebabnya. Ya, banyaknya kesyirikan, banyaknya kebid'ahan, merajalelanya dosa-dosa, bahkan dosa-dosa besar. Di Indonesia ini dosa apa yang enggak ada? Ya, semuanya ya merajalela. Kesyirikan masih banyak, orang yang minta-minta ke kuburan masih banyak, orang yang kirim tumbal sesajen-sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, minta-minta kepada selain Allah, masih banyak yang percaya ke dukun-dukun, ya, cari jimat-jimat, masih banyak kebid'ahan, ya, jangan tanya lagi, kemaksiatan, dosa-dosa besar, mulai dari zina, bahkan ada yang menghalalkan malahan, ya, riba, ya, pembunuhan, ya, pembunuhan, musik, nyanyi-nyanyian, dan banyak sekali, ya, kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang merajalela. Hampir, ya, tiap waktu di berita muncul, ya, berita muncul. Kemudian kita berharap, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada negeri kita. Sulit rasanya. Kalau kita ingin agar negeri ini diberkahi, takwa kepada Allah kuncinya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, la'allahum yarji'un. Allah timpakan permasalahan tersebut, Allah timpakan musibah tersebut agar mereka kembali. Kembali kepada Allah, kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Ya. Bukan dengan menyalahkan pemimpin, bukan dengan mengkudeta, mendemo, enggak menyelesaikan masalah. Bahkan ini menimbulkan masalah, kekacauan. Ya. Hasan Al-Basri, beliau pernah hidup di zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf itu gubernur Irak yang sangat kejam, zalim. Setiap hari terhitung orang yang dia bunuh 12.000. Sekalipun demikian, tatkala orang-orang datang kepada siapa Hasan Al-Basri, gimana kita berontak atau kudeta atau gimana? Beliau mengatakan, ya, Hajjaj itu adalah kemurkaan Allah kepada kalian. Dan kemurkaan Allah tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan, dengan pedang, tetapi diselesaikan dengan apa? Doa, dengan istighfar, dengan taubat, dengan kita beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, intinya wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah Allah, dan banyak perintah kepada para nabi, perintah kepada seluruh manusia, ya, perintah kepada khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya diperintahkan untuk bertakwa. Wattaqwa innallaha samiun alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, pendengaran Allah sangat tajam, meliputi segala sesuatu. Ya, bahkan Khawlah yang mengadu kepada Nabi, Aisyah ada di kamarnya saja, sebagian dengar sebagian enggak, Allah menurunkan qad sami Allah. Allah sungguh apa? Mendengar. Dan penetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar ini sebagai janji dan sebagai ancaman. Janji bahwa Allah mendengar, ya, dan Allah akan menolong, Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ancaman bagi orang-orang yang mencela Allah. yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dengar itu. Ya. Dan Allah Maha mengetahui segala ucapan dan perbuatan yang kita lakukan. Baik. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang bisa kita bahas, ya. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.